tangan dulu, subhanallah. Waduh, kalau ngomongin ibu, semuanya pasti tersentuh. Betul tidak? Hah? Ibu lagi ada di mana? Lagi di rumah. Oh gitu ya, sedih ya. Wah, Mas Daud, makasih banyak ya dengan lagu Kasih Ibunya. Terima kasih banyak sayangnya. Salim dulu. Masya Allah. Gimana kalau kita bahas kali ini adalah tentang ibu. Yakni, ibu, I love you. Satu, dua, tiga. Ibu, I love you. Yuk, kita bahas yuk. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qad wa tanfariju bil qura wa tuqtabil wa chatunal baraqib usnul hawatim wa yustaskal gamam jikan mawlali wa sabibi kulamatin wa nafasi badid kulli ma'lumilaka amma ba'd. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sungguh manusia itu sebenarnya tahu akan hakikat kedudukan seorang ibu. Ibu adalah suatu yang sangat istimewa. Karena ibu merupakan kedudukan yang tinggi. Umi. Umi. Panggil yuk. Umi. Kan ada yang panggil ibu. Ada yang panggil mama. Yang panggil ibu angkat tangan. Yang panggil mama. Yang panggil umi. Selebihnya panggil apa? Oh iya, yang panggil bunda. Wah. Yang panggil mimi. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Apapun panggilan itu, jelas dia adalah ibu. Tuh, dua, tiga. Ibu. Kebetulan kita lagi berada di Al-Azhar Sipa Budi Jati Bening. Kita ngomong-ngomong dulu nih sama kepala sekolahnya. Mana sih kepala sekolahnya? Tepuk tangan dulu untuk Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang ibu, satu kesyukuran kita karena ada kecintaan yang luar biasa. Bagaimanapun tebalnya kumisnya orang, bagaimanapun hebatnya jenggotnya orang, kalau berbicara tentang ibu pasti takutlah. Gimana tuh tentang ibu, Pak? Ya Pak Ustaz, alhamdulillah. Ya, dengan Bapak siapa tadi? Bapak Muhtari. Muhtari, Pak Muhtari silakan. Ya. Kita semuanya bisa duduk di tempat ini ya karena ada seorang ibu. Karena ada seorang ibu. Ya. Oleh karena itu, ibu adalah yang disampaikan oleh Rasulullah sampai tiga kali. Sampai tiga. Ketika ada sahabat ibumu, bertanya. Ibumu, kemudian bapakmu. Tuh ada tiga. Ibumu, bapakmu. Bapak nangis. Terharu. Bapak nangis. Ya, sapa dulu Pak ibunya. Ya, ibu yang ada di rumah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kesehatan kepada ibu yang ada di rumah. Ibu, I love you. Jamaah. Kedudukan ibu luar biasa sampai kali satu bapak, ibu tiga. Maksudnya kedudukannya, keistimewaannya. Kenapa? Karena ibu yang mengandung. Kemudian ibu yang melahirkan. Oeh, oeh, oeh. Lalu ibu yang memelihara. Betul tidak? Timan, timan. Tuh. Nih, yang di rumah nih, mungkin ada anak-anak yang suka melawan orang tuanya, utamanya ibu, dikerainya ibu. Ah, biasa aja. Ah, enggak mau. Jangan pegang aku. Dia lawan ibunya. Hati-hati loh. Hati-hati loh. Dosa kepada ibu jauh lebih besar dosanya daripada dosa kepada bapak. Kata Nabi, jikalau ada dua panggilan antara ibu dengan bapak, maka dahulukan ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Bayangkan ibu mengandung. Anda usah bola basket, terlalu gede. Kalau begitu, mangga. Sebulan mangga, bulan berikutnya kelapa. Durian, ha? Masa durian? Jamaah. Capek. Lelah. Terus kita kalau disuruh, kadang-kadang kita melawan. Betul tidak? Bayangkan ibu melahirkan 40 hari darahnya mengalir. Yang disebut darah nipas. Sementara kita sekali kena silet berdarah sebulan seminggu taati ibumu wa qadara rabbuka alla ta'budu iyyahu wa bil walidaini ihsan. Apa artinya ihsan? Berbuat baik. Sekalipun engkau berikan naik haji tiap tahun, tidak akan terbalas air susu setetes yang pernah kau hisap. Tidak akan mungkin terbalas. Makanya kita tidak akan mungkin membalas jasa orang tua. Kita hanya sekedar berbuat baik. Makanya mentaati perintah orang tua hukumnya wajib. Coba kalau ada orang salat duha. Allahu Akbar. Pagi salat duha di pagi hari. Ibu mencari. Misalkan namanya siapa tadi? Farel. Maka Farel hentikan salat duhanya. Farel, ya, Mimi. Panggilannya Mimi kan? Kayak Krisdayanti. Ya, Mimi. Harus balas. Ya, Mama. Panggil, hentikan. Karena menjawab panggilan ibu adalah wajib. Salat duha hukumnya sunat. Tapi sayang Pak Ustaz lagi salat. Kalau begitu keraskan suaramu. Allahu Akbar. Iya. Ngomong-ngomong tentang taat kepada orang tua. Banyak tuh perintah orang tua kadangkala kita tidak masuk akal. Kenapa sih kita disuruh? Kenapa sih kita dipaksa? Padahal itu demi kebaikan kita. Mentaati orang tua tidak ada batasnya. Mulai dari kehidupannya hingga orang tuanya meninggal dunia. Sekalipun meninggal dunia, tetap taat kepada orang tua. Bentuk ketaatan kepada orang tua apa? Jaga nama baik orang tua. Ingat, orang tua itu tidak ada akhirnya. Tidak ada mantan orang tua. Tidak ada bekas orang tua. Tidak ada mantan ibu. Anak. Bawa anak-anak. Angkat tangan yang punya ibu. Semua punya ya. Angkat tangan yang masih hidup ibunya. Angkat tangan yang sudah meninggal ibunya. Yang sudah meninggal ibunya mana? Oh ya. Jamaah. Kalau berbicara tentang ibu pasti semua nangis. Dan semua kata-kata di lagu lebih banyak ibu. ambilkan bulan bu yang selalu bersinar. Kenapa bukan ambilkan bulan pak? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Nama saya Raffi. Oh Raffi, Raffi kelas berapa sayang? Kelas 5. Oh kelas 5, Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, saya mau nanya. Iya. Ada gak sih waktunya tidak taat pada orang tua? Ada gak waktunya kita tidak taat kepada orang tua? Jawaban seperti ini, kan semuanya perintah orang tua harus ditaati. Ada gak? Suatu ketika kita tidak boleh taat sama orang tua, ada. Jawabannya, ada. Ada. Taatilah orang tuamu. Kecuali kalau orang tuamu memaksa kamu untuk mendurhakai Allah. Jangan taati. Melarang kamu salat. Jangan, ini wajib. Karena ada sahabat Nabi, pernah kejadian seperti ini. Disuruh sama orang tuanya, Abu Hurairah waktu itu, ibunya belum Islam. Suka marah-marah. Maka Abu Hurairah mengadu kepada Nabi. Karena setiap Abu Hurairah menyampaikan kepada ibunya tentang agama, jamaah. Ternyata Abu Hurairah menangis karena ibunya katanya kata-kata maaf ya, kata-kata kasar. Sehingga Abu Hurairah bersabar. Kemudian Abu Hurairah menyampaikan kepada Nabi perihal tersebut. Maka Nabi mendoakan ibunya Abu Hurairah. Ada juga seorang ibu yang kejam sama anaknya. Pada zaman itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah, ada ibu yang melarang anaknya masuk Islam. Melarang salat, melarang ibadah, melarang taat kepada Nabi. Sehingga disampaikanlah ada perintah orang tua boleh dilanggar apabila melarang kita dalam kebaikan. Karena orang tua juga manusia. Ibu juga manusia. Kadang marah, kadang nyengker. Wajarlah, karena ibu juga manusia. Makanya jangan suka bikin susah orang tua, jangan suka bikin marah orang tua. Tapi bagaimana cara cinta aku kepada orang tua? Mau tahu? Mau tahu membuktikan cinta kepada orang tua? Mau tahu? Kita akan bahas lebih lanjut setelah yang lewat ini. Jamaah. Oh jamaah. Semangat. Bagus. Tepuk tangan dong abis jazznya. Ngomong-ngomong cinta kepada orang tua, lebih khususnya ibu, berusahalah untuk menyenangkan orang tua. Kesenangan orang tua itu sebenarnya bukan untuk diberikan mainan, diberikan bunga, diberikan uang. Kesenangan orang tua apabila anaknya bisa menjadi anak yang saleh, anak yang taat, anak yang bisa menjalankan ibadah. Yuk kita kasih kado orang tua. Mau tahu kado yang terindah buat orang tua? Mau tahu? Mau tahu? Yang di rumah juga mau tahu. Kado terindah buat orang tua adalah melaksanakan sholat. Ada anak yang dalam artian cinta sama orang tuanya, tapi dia tidak sholat. Padahal ingat ya, yang tidak sholat itu bisa jadi berakibat orang tuanya juga dituntut dari kemudian. Ibunya akan ditarik masuk ke neraka. Ditarik ibunya. Ibu, kenapa ibu ditarik? Karena dia tidak pernah memerintahkan anaknya untuk sholat. Di mana anaknya? Di dalam neraka. Dan anak itu masuk neraka karena orang tuanya tidak pernah didik anaknya untuk sholat. Makanya mau selamatkan orang tua? Mau cinta? Mau cinta orang tua? Mau? Sholat. Kok bisa menarik orang tua masuk surga apabila kamu rajin sholat? Bahagianya orang tua jika anaknya bisa sholat. Ma, aku pergi sholat dulu. Jangan setengah mati orang tua membangunkan anaknya untuk sholat subuh. Sholat! Sholat! Ibunya berteriak pagi-pagi. Pusing ibunya karena anaknya tidak sholat. Sebenarnya anak yang tidak sholat itu menyakiti hati orang tua. Karena anaknya tidak masuk surga. Padahal kesenangan orang tua apabila anaknya bisa jadi anak yang taat kepada Allah. Jamaah. Apa sih susahnya kita cinta kepada orang tua lewat salat. Padahal kita bisa salat aja. Padahal salat itu bukan hanya buat orang tua juga. Tapi kan untuk keselamatan diri kita. Ya Allah, mudah-mudahan Naura dan Aira anakku menjadi anak yang soleh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa? Nama saya Naura. Hah? Naura? Naura? Kamu udah gede, Naura? Namanya sama dengan nama anak Pak Ustaz, Naura. Ya, ada apa, Naura? Memangnya kalau kita nggak sholat, Allah akan marah sama ibu kita. Ya iyalah, secara gitu. Apakah Allah akan marah kepada orang tua, kepada ibu, kalau anaknya tidak sholat? Jelas. Gini ya, anak itu titipan dari Allah untuk keselamatan anak itu. Dan dititipkan kepada orang tua, pertanda orang tua itu mampu memelihara anak. Karena tidak semua orang tua diberi anak. Tidak semua. Mungkin ada orang yang tidak punya anak. Kenapa? Kalau dia punya anak, bisa jadi anak itu menjadi pencelaka buat dirinya. Karena siapa tahu kau punya anak lantas tidak bisa merawatnya. Tapi jangan marah yang tidak punya anak. Aku mau ambil anak angkat, silakan aja. Kamu tidak ditakdirkan punya anak. Karena bisa jadi ada hikmahnya. Seandainya kau punya anak, kan nanti di hari kemudian kan ditanya tuh anak. Kenapa kau tidak salat? Karena orang tua aku tidak mengajarku. Panggil orang tua, bakar juga orang tuanya. Hati-hati loh. Nora, salat. Nanti abah dituntut. Ya. Anak adalah amanah. Ku ampusakum wa ahlikun nara. Diri dan keluarga. Berarti keluarga itu adalah amanah. Kalau ngomongin orang tua, cintailah orang tuamu dengan memberikan senyuman buat orang tua. Ya, di antara senyuman itu, apabila anak itu bisa taat kepada Allah, sehingga orang tua pun merasa, aduh bersyukur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa sayang? Audra. Iya, Audra, kenapa? Kelas berapa sih Audra? Kelas 5. Ya, silakan. Kalau kita belajar agama dengan guru ngaji yang dipanggil ke rumah, apakah itu artinya orang tua kita tidak mau mengajarkan kita? Tepuk tangan dulu. Gimana sih? Mohon maaf ya. Jangan pernah salah paham sama orang tua. Bukan berarti orang tua membawakan guru les ke rumah, guru ngaji ke rumah, dibawa ke sekolah. Berarti orang tua tidak mau mendidik kita. Begini. Saya tahu orang tua pintar mengajar. Saya tahu orang tua bisa mengajar kita membaca, menulis, mengaji, mendidik kita. Tapi kadangkala, biasanya kalau orang tua yang mengajar, contoh, ada ibu guru punya anak. Kadangkala ibu guru itu tidak mau mengajar anaknya sendiri. Dipindahkan di kelas sebelah. Ada efeknya. Tata yang sini, Bu. Iya. Dengan ibu siapa, Bu? Ari. Ibu Ari. Ari. Ibu Ari kelas berapa? Kelas 1, ngajar kelas 1. Jadi ibu baru kelas 1? Ngajar kelas 1. Ngajar kelas 1. Kadang-kadang kalau kita punya anak sendiri, itu kadang-kadang berat untuk mengajarnya, kan? Benar, benar. Kadang-kadang kita pindahin di kelas, kalau kita ngajar kelas 1A, kadang-kadang anak itu dipindahin di kelas 1B. Iya. Karena nggak enak kalau kita sendiri yang mengajar. Mengajar. Beda memang. Jangan pernah salahkan orang tua. Karena kalau gurunya, itu beda. Kata papa guru, kata ibu guru, kadang-kadang anak itu lebih mendengar. Benar-benar. Ya, kalau ngomongin tentang anak dan ibu, gimana tuh hubungan antara ibu dan anak? Biasanya kalau anak itu lebih mendengar gurunya dibanding ibunya, iya, gitu. Lebih menurut gurunya. Jadi belum tentu ibunya sendiri bisa langsung mendidik anaknya. Belum tentu anaknya lebih nurut ke orang tua. Jadi makanya kalau orang tua memiliki anak bandel, laporkan ke gurunya. Itu anak saya tidak mau makan sayur. Kebongkar rahasianya kan? Iya benar. Kebongkar rahasianya kan? Ini kebetulan ada orang tua murid di belakang. Betul kan Ibu Ari? Benar Ustaz, benar. Iya. Tepuk tangan dulu buat Ibu Ari. Terima kasih. Kasih ya Ibu Ari. Jamaah. Banyak model kecintaan kita kepada orang tua. Yang paling hakiki adalah bagaimana kita memperlihatkan kecintaan itu berupa apa? Menjadi anak yang soleh. Orang tua tiap hari baca doa. Rabbi habli minas solihin. Bukan orang tua berdoa, ya Allah jadikan anakku dokter. Tidak. Anak soleh. Anak soleh itu lebih berharga. Biar pintar kalau tidak soleh. Durhaka nanti. Makanya setiap orang tua itu tolong ajarkan anaknya pelajaran agama. Kalau memang tidak sanggup mengajarkan pelajaran agama, karena sebagai kewajiban kita, jadikan anak kita saleh. Bagaimana caranya? Carikan guru saleh. Atau carikan sekolah yang bertaraf banyak agamanya. Karena ini penting. Pelajaran agama itu dasar. Itu wajib. Tidak mungkin malaikat mungkar nakir bertanya di dalam kubur, what's your name? Nah, tapi yang ditanyakan apa? Man rabbuka. Tuh udah tiga. Siapa Tuhanmu? Siapa lagi? Siapa nabimu? Coba kita tanya ini. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Siapa imanmu? Islam. Jangan marah ya. Pertanyaanmu kan akhir itu menggelegar. Sehingga orang kaget. Sulpan, jadi anak soleh ya? Iya. Berjanji ya? Iya. Tidak nakal ya? Iya. Tidak minta uang ya? Iya. Kok berpikir? Mau jadi anak soleh? Mau jadi anak soleh? Mau? Betul? Betul. Ambilkan pisau. Iya. Ciri, mana pisau? Bisa diambilkan pisau dulu? Ambilkan pisau. Ambilkan pisau. Iyo, untuk mengukur kadar kesalehan seseorang, harusnya dipotong. Nabi Ismail itu mau dilihat jadi anak saleh karena Nabi Ibrahim Rabbi habli minas solihin, berikan aku anak saleh, maka untuk menguji kesalehan anak siap dipotong. Mau jadi anak saleh? Mau jadi anak saleh? Mau. Siap dipotong? Enggak. Ya, Masya Allah. Siapa mama di rumah? Mamanya di mana? Di kantor. Di kantor, mama? Iya. Bilang, mama? Mama. Aku cinta mama. Aku cinta mama. Aku mau jadi anak soleh. Aku mau jadi anak soleh. Tapi aku tidak mau dipotong. Tapi aku... Kamu cinta mama? Kamu cinta mama? Kamu sayang mama? Iya. Kamu pernah membuat mama nangis? Iya. Kamu sayang sekali sama ibu? Iya. Duduk saya. Semua pasti cinta ibu. Semua pasti sayang ibu. Sekarang saya minta, mulai saat ini tidak ada lagi yang melawan ibunya. Begitu pula adik-adik, anak-anakku yang ada di rumah, jangan sampai menyakiti hati ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila. Namanya siapa? Laila. Laila. Ya Laila, malam. Pak Ustadz, saya mau nanya. Laila kelas berapa, Laila? 4. Kelas 4, silakan Laila. Apakah menjadi anak soleh atau... Apakah? Apakah? Apakah menjadi anak... apa? Apakah menjadi anak soleh atau soleha itu harus banyak belajar dari seorang ibu saja? Oh gitu. Jamaah. Kenapa kita harus belajar sama orang tua, belajar kasih sayang sama ibu saja? Gini ya. Yang paling banyak kedekatannya sama orang tua ada anak adalah ibu. Karena arti ibu dalam bahasa Arab umi. Umi artinya menuju. Semua tertuju. Anak pasti akan mencari ibunya. Umi. Menuju. Semua tertuju. Makanya ibu yang punya rahim. Apa artinya rahim? Sayang, kasih sayang. Jadi seorang ibu itu harus bersifat kasih sayang. Pertanyaannya Laila, apakah kita hanya belajar dari ibu saja? Jelas. Ibu itu gudangnya ilmu. Maaf ya. Ibu itu adalah segalanya. Tak akan bahas lebih lanjut doa untuk ibu. Mau doa untuk ibu? Mau. Memperbanyak doa untuk ibu? Mau? Gimana nih? Memperbanyak doa untuk ibu? Mau tahu? Mau tahu? Kita akan bahas lebih lanjut setelah yang lewat ini. Jamaah! Oh jamaah! Semuanya, ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Mereka diriku selalu dimanja. buat kita semua. Perbanyaklah doa untuk ibu. Bahkan Allah sendiri yang mengajar kita untuk bagaimana kita membacakan doa untuk kedua orang tua. Allahumma ghfir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi aku sewaktu kecilku. Ingat, siapa manusia yang rela berkorban untuk kita? Dialah ibu yang rela perutnya dibelah, mempertaruhkan nyawanya. Doakan mau mendapatkan keberhasilan, mendapatkan berkah, mendapatkan ridho ibu. Doakan ibu, cium tangan ibu. Al-jannatu tahta ummati. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Begitu mulianya ibu. Lebih tinggi daripada surga yang engkau kejar. Ayo, cintai ibu. Sayangi ibu. Ya Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Ya Allah. Aku cinta ibu. Ya Allah, aku sayang ibu. Aku masih mau bersama dengan ibu. Aku tidak mau jauh dari ibu. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Kasihani ibuku, ya Allah. Panjangkan umurnya, ya Allah. Ya Allah, aku ingin memberikan kebahagiaan kepada ibuku. Aku ingin melihat senyuman dari ibuku. Aku akan memperlihatkan kebahagiaan untuknya. Ya Allah, aku sayang ibu. Aku cinta ibu. Yang sakit orang tuanya, yang sudah tua orang tuanya, apalagi yang sudah meninggal orang tuanya. Doakan, doakan ibumu. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi aku sewaktu kecilku. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ibu adalah segalanya. Kita akan tidak mungkin bisa mengungkapkan atas apa atau kalimat apapun buat ibu, karena ibu adalah segala-galanya. Semoga kita bisa mendapatkan keridhaan dari ibu. Ayo, yang di rumah, anak-anakku, adik-adikku yang ada di rumah, cari ibu. Dekatin ibu. Cium tangannya ibu. Ibu berdiri semua. Bisa berdiri ibu-ibu semua. Berdiri semua di situ aja. Yang punya anak, yang punya mama, ayo ke sana sayang. Ayo ke sana sayang. Peluk ibu. Ayo. Peluk ibu. Cium, peluk ibu. Peluk ibu, jangan dilepas. Peluk ibu. Peluk ibu, suatu saat nanti engkau tidak akan bisa memeluk ibumu. Engkau cari ibumu, ternyata ibumu sudah tidak ada lagi. Cium. Bayangkan kalau kita pulang ke rumah, lantas tidak ada lagi ibu di rumah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu hadilah siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah.